ya. Jadi harus kalian banyak sekali ya, tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitunnya cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya, bro sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak, saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya, jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan. Dengan, dan ternyata ketika kita mulai ngubah ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa ya, bro sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat, Anda bisa meninggalkan obat dokter ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau sekarang ngomong yang mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik, jadi singkatnya kalau bicara secara ruhiah, sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, yang mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar, tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari, jantung Anda akan clean yang pertama, yang kedua pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar, kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak. Faham maksudnya ya? Jadi biasanya ada orang, beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus kalian itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, semua jenis kanker kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Ya, jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali bos kalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, balik tadi ke konsep ruhian. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiannya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya. Makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu ini orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan Pak Bu, ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati yang kapan, tapi 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dia nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick, tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiah. Wajah. Makanya kalau Anda lihat ustad-ustad, ya misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah seneng banget. Lihat wajahnya doang udah seneng. Hilang sakit kita. Ya. Perasaan gak seneng kita, apa perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan. Ya, makanya saya senang lihat wajah Anda. Kelihatannya soleh-soleh. Insya Allah. Ya, kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah. Ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi si ruhiyah akan nampak di mukanya.